ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala, sebagai penjelasan singkat dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Hari ini kita memasuki juz kedua, yaitu jilid kedua dari dua jilid kitab Tanwirul Masalik. Di jilid yang kedua ini, atau di juz yang kedua ini, kita akan membahas tentang Kitabul Hajj. Pembahasan tentang haji. Ya, Kitabul Hajj. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Al-hajj wal-umratu fardhani. Haji dan umroh, keduanya adalah fardu. Keduanya adalah wajib. Profesor Dr. Mustafa Dib, ketika menjelaskan kalimat ini, yaitu kalimat haji dan umroh, keduanya adalah fardu, beliau berkata, secara bahasa, haji itu adalah al-qasdu. Al-hajju lughatan al-qasdu. Al-qasdu kita artikan pergi. Atau bisa juga kita artikan menuju. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syar'an atau dalam pengertian syariat, haji adalah qasdu baitillahil haram. Pergi atau menuju baitullah al-haram. Liadai a'malin makhsusatin. Dalam rangka melaksanakan amal-amal yang khusus. Fi awqatin makhsusatin. Dilakukan di waktu-waktu yang khusus pula. Wabiniyatin makhsusatin, dan dengan niat yang khusus pula. Ini kalau dalam definisi syariat, yaitu qasdu baitillahil haram liadai a'mali makhsusatin fi awqati makhsusatin biniyati makhsusatin. Pergi atau menuju baitullahil haram untuk melakukan amal-amal tertentu di waktu-waktu tertentu dengan niat tertentu. Itu definisi haji secara syar'an. Adapun kata al-umrah, secara bahasa artinya adalah az-ziarah. Al-umratu fil lughati az-ziaratu. Umrah dalam pengertian bahasanya itu berarti ziarah atau mengunjungi. Adapun dalam pengertian syar'an, dalam definisi agama, yang dimaksud dengan umrah adalah ziaratu baitillahil haram. Berziarah ke Baitullah. Li'adai a'mali makhsusatin biniyah. Untuk melaksanakan amal-amal tertentu dengan niat. Yang membedakan antara umrah dan haji hanya dari sisi apa? Kalau dalam ibadah haji ada fi awqatin makhsusah. Di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau umrah tentunya tidak ya. Umrah itu bersifat lapang waktunya. Kapan saja bisa dilaksanakan. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal aslu fi fardil haji qauluhu ta'ala. Adapun dalil diwajibkannya ibadah haji adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak dari hamba-hambanya, yaitu mereka diwajibkan melaksanakan ibadah haji di Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang telah mampu untuk melakukan perjalanan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, hadisnya sudah sangat terkenal ya, hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wal haji wa sawmi ramadana. Haji itu dibangun di atas lima perkara, dua kalimat syahadat, lalu salat, lalu zakat, lalu apa? Haji, lalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa umrah pun hukumnya adalah fardu adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Apakah ada jihad untuk wanita? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, na'am, betul, ada jihad untuk wanita. Alaihinna jihadu la kitalafi. Ya, mereka diperintahkan untuk berjihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Apa itu? Al-hajju wal-umrah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kalimat alaihinna adalah sighatul amr. Adalah bentuk perintah. Allati tufidul fardiyah. Yang menunjukkan kewajiban. Ya, sebagaimana Allah berfirman, walillahi alan nas. Mirip dengan kalimat alaihinna, atas mereka. Ya. Sebagaimana kita mengatakan alan nasi, ya, kewajiban atas manusia, begitupun kita mengartikan hadis Nabi alaihinna. Ya, kewajiban atas mereka yaitu melaksanakan haji dan umrah. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya umrah itu wajib adalah sebuah riwayat dari Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu taala anhu. Annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, inna abi shayhun kabirun, bapakku sudah tua renta, la yastati'ul hajja walal umrata walaz za'na, tidak bisa melaksanakan haji, tidak bisa melaksanakan umrah, tidak bisa melakukan perjalanan, tidak bisa berpergian. Lalu Nabi berkata, "Hajju an abika wa'tamir." Ya, laksanakanlah haji atas bapakmu dan kerjakanlah umrah. Ketika mengomentari hadis ini, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, "Sami'tu qala An-Nawawi, naqala An-Nawawi fi majmu'ihi anil Baihaqi." Dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi telah menukil perkataan Imam Al-Baihaqi di mana beliau berkata, "Qala Muslim ibnu Hajjaj, sami'tu Ahmad ibn Hanbal, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul." Aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la a'lamu fi ijabil umrati hadisan ajwadu min hadithi Abi Ruzain hadha wala asahamin. Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui di dalam hal wajibnya umrah satu hadis yang lebih bagus daripada hadis Abi Ruzain, dan tidak ada yang lebih sahih daripada hadis Abi Ruzain di dalam hal tentang wajibnya umrah. Jadi para ulama menjadikan hadis Abi Ruzain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, bahwa Nabi berkata, laksanakan haji atas bapakmu dan kerjakan umrah atas bapakmu, itu dijadikan dalil oleh para ulama, ya, ketika mereka berpendapat bahwasanya umrah itu adalah wajib sebagaimana haji itu adalah wajib. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wala yajibani fil umri illa marratan wahidatan, dan keduanya yaitu haji dan umrah tidaklah diwajibkan kecuali satu kali seumur hidup. Jadi yang wajib itu hanyalah satu kali seumur hidup. Ya. Wa qad dalla ala dhalika fil hajj, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Adapun dalil terkait dengan haji, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, khatabana Rasulullah faqal, Nabi pernah menyampaikan khutbah di mana beliau berkata, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, Allah telah wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu dilakukan setiap tahun ya Rasulullah? Fasakat, Nabi diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang itu mengulangnya 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kultu na'am lawajabat, seandainya aku menjawab na'am, iya, tentunya haji itu menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan tentunya kalian tidak akan sanggup. Zarni wa ma taraktukum, biarkan aku, ya, tinggalkan aku, artinya tinggalkan, biarkan perkara-perkara yang aku tinggalkan. Biarkan perkara-perkara yang aku tinggalkan. Artinya tidak perlu bertanya ketika Nabi tidak menjelaskan bahwa haji itu wajib setiap tahun. Jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Fa inna mahalaka man kana qablakum bikathrati su'alihim, karena kebinasaan umat sebelum kalian ya adalah karena kebanyakan bertanya. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena mereka menyelisihi para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku memerintahkan kalian sesuatu, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, dan kalau aku melarang kalian melakukan sesuatu, tinggalkanlah. Nah ini, jadi jangan banyak bertanya. Perkara-perkara yang tidak disinggung, ya, dan Nabi menyampaikannya secara umum, laksanakan haji, tidak perlu ditanya apakah wajib setiap tahun, setiap bulan, itu tidak perlu ditanya. Kerjakan semampu kalian. Tapi kalau itu sifatnya larangan, kata Nabi, tinggalkan. Lalu dikatakan di sini, Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Abu Daud Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Al-Aqra Ibnu Habis radhiyallahu ta'ala anhu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanatin aw marratan wahidah, haji itu setiap tahun ataukah satu kali seumur hidup? Faqal, maka Nabi menjawab, bal marratan wahidah, faman zada fahuwa tatawu', fahuwa tatawu'un. Dan barang siapa yang berhaji atau umrah lebih dari satu kali, maka itu adalah tatawu, ibadah sunnah. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَحُجْ بَعْدَ فَرْدِ الْحَجِّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. Dan diantara dalilnya, karena Nabi tidak melaksanakan haji setelah diwajibkannya haji, kecuali satu kali, yaitu hajjatul wada'. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu', فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَطِي فِي جَمِيعِ أُمْرِهِ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً وَأُمْرَةً وَاحِدَةً بِالشَّرَعِ. Maka tidaklah wajib atas setiap mukallaf melaksanakan haji kecuali hanya satu kali seumur hidup. Begitupun umrah hanya satu kali seumur hidup. وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا إِجْمَاءَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا. Dan para ulama Syafi'iyah, banyak di antara mereka yang menukil adanya kesepakatan para ulama bahwa haji dan umrah itu hanyalah wajib satu kali seumur hidup. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa innama yalzamani kulla muslimin balighin aqilin hurrin mustati'in. Keduanya, yaitu haji dan umrah, innama, hanyalah diwajibkan atas setiap muslim. Ini kalau muslim itu namanya syartu sihha, syarat sahnya, dia harus muslim, baligin, dan dia harus balig, aqilin, harus berakal, hurrin, merdeka, mustati'in, dan dia mampu. Dan dia mampu, mustati', yaitu dia mampu. Muslim, balig, berakal, merdeka, mampu. Ya. Lalu dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, فَلَا يَجِبْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ عَلَى كَافِرٍ asli. Maka tidak wajib atas orang kafir asli yang melaksanakan haji dan umrah. Wujuba mutalabati fid dunya. Wajib dalam pengertian di dunia, tidak wajib mereka. Walaupun di akhirat mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, mereka dihukum atas sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ya, sebagai bentuk apa hukuman yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ لِلْإِبَادَةِ. Karena mereka tidak memiliki keahlian untuk beribadah, karena belum masuk Islam. وَلَوْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ يَا وَقَدْ كَانَ اسْتَطَاءَ حَلَ الْكُفْرِ فَلَا يَجِبْ عَلَيْهِ. Kalau seandainya dia masuk Islam dalam kondisi susah ekonominya misalnya, padahal ketika dia kafir lapang ekonominya, tetap saja tidak wajib, فَلَا يَجِبْ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا يَجِبَانِ عَلَى الصَّبِي وَالْمَجْنُونَ لِعَدَمِ تَقْلِيفِهِمَا كَمَا مَرَّ مِرَارًا. Begitupun tidak wajib atas anak-anak dan orang gila, karena mereka bukan mukallaf. وَلَا عَلَى مَا فِيهِ رِقٍ. Begitupun budak tidak diwajibkan haji. لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُسْتَحِقَّةٌ لِسَيِّدِهِ. Karena manfaat dari budak itu adalah hak tuannya. يَا فَلَيْسَ مُسْتَطِيعًا. Maka tidak dianggap sebagai orang yang mustati', yang mampu. Ya, begitupun tidak wajib haji bagi orang yang tidak mampu mengerjakannya. Ya. Lalu dikatakan, fayasihu hajjal abd wa ghairi mustati', tetapi seorang hamba sahaya atau budak, kalaupun dia haji misalnya dengan seizin tuannya sah. Ya, begitupun orang yang enggak mampu, kalau ada yang memberikan dia apa namanya sejumlah biaya untuk melaksanakannya, maka sah. Tetapi tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Ya, wa ghairu mumayyiz istiqlalan. Begitupun tidak sah dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz kalau dia lakukan sendiri. Ya, ada anak umurnya baru 4 tahun, 5 tahun misalnya, belum mumayyiz. Lalu dia mengerjakan haji sendiri, itu tidak sah. Ya. Fa in ahrama as-sabiyyu al-mumayyiz bi iznil wali, tetapi apabila anak itu sudah mumayyiz dan dia melakukan ihram dengan izin dari walinya, ayahnya atau ibunya, ya. Au ahrama al-wali anil majnun, atau seorang wali mengihramkan seorang yang gila atau anak-anak, alladzi la yumayyiz, yang tidak tamyiz, jaza, diperbolehkan. Ya, dikatakan di sini jaza ihramus sabi al-mumayyiz binafsihi, diperbolehkan seorang anak yang sudah mumayyiz ihram sendiri, liwujudil idzni fi, karena walinya mengizinkan, wa sahha hajjuhu, dan hajinya dianggap sah, li'annahu ya'qil ma yaf'alu, karena dia paham apa yang dia lakukan, qiyasan ala shaumi wassalah, itu dikiaskan kepada hukum puasa dan salat. Sebagaimana sholat dilakukan di usia 7 tahun, maka haji pun boleh dilakukan di usia tersebut. Wa inna mashtarata idznil wali. Lalu kenapa disyaratkan harus izin dari wali? Ya, wa inna mashturita idznul wali al-mali li hajatil hajj ila nafaqah. Yaitu kaitan dengan nafkah. Kaitan dengan nafkah orang itu, anak itu ketika dia mengerjakan haji. Falau ahrama bi ghairi idznil wali atau ahrama al-wali anhu lam yanqid fil ashah. Kalau seandainya dia ihram tanpa izin dari walinya, atau ahrama al-wali anhu, atau walinya ihram atas anak tersebut, lam yanqid fil ashah, tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, wasifatul ihrami, adapun sifat ihram, an ghairil mumayyiz wal majnun ay yaqulu al-wali fi qalbihi ja'altuhu muhriman. Ya, adapun cara ihram untuk anak-anak, ya, atau anak yang belum mumayyiz, adalah dia berkata dalam hatinya, ya Allah, aku menjadikannya ihram, sambil tentunya memasuki prosesi ibadah haji, ditandai dengan apa namanya tadi berniat di hati, ja'altuhu muhriman, ya Allah, aku jadikan dia ihram, artinya aku mewakili dia, meniatkan dia ihram, kemudian berjalan menuju apa namanya Mekkah Baitullah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya haji seorang anak yang sudah mumayyiz itu adalah sah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ba'athani Rasulullah min jam'in bilailin. Jam'in di sini maksudnya adalah Muzdalifah. Ya, ba'athani Rasulullah, aku diutus oleh Rasulullah dari jam'in. Jam'in artinya dari Muzdalifah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ana mimban qadiman nabi lailatal Muzdalifah fi dha'fati ahlihi. Ya, fi dha'fati ahlihi. Aku, kata Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala an, adalah termasuk orang yang mendatangi Nabi, ya, ketika beliau di Muzdalifah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan di sini dikatakan wajhul istidlal, adapun dalil dari hadis ini adalah anna Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kana hajjan wa huwa saghirun. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa Ibnu Abbas melaksanakan haji padahal saat itu beliau masih anak-anak. Ya. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ib Ibni Yazid berkata, "Hajjabi ma'a Rasulillah wa ana ibnu sab'i sinin." Ya, aku pernah haji bersama Rasulullah padahal usiaku baru 7 tahun. Padahal usiaku baru 7 tahun. Baik, para pemirsa di Aga TV, itu beberapa poin

yang banyak ayatnya. Dan surah yang mufassal itu terbagi menjadi tiga. Ada tiwalul mufassal, ada awsatul mufassal, ada qisarul mufassal. Dalam sholat subuh dan sholat isya, Nabi biasa membaca tiwalul mufassal. Apa itu tiwalul mufassal? Kelompok surat yang berada di antara surat Al-Hujurat dengan surat An-Nazi'at. Jadi kelompok surat antara Al-Hujurat dengan ada yang kedua, ya ada yang kedua, ada yang kedua yaitu awsatul mufassal. Apa itu awsatul mufassal? Pertengahan, yaitu dari surat Abasa sampai dengan surat Al-Lail. Itu biasa dibaca oleh Nabi di waktu sholat zuhur dan asar. Jadi pilihan suratnya dari apa itu? Dari Abasa sampai Al-Lail. Itu kita sebut dengan Awsatul Mufassal. Ada lagi pilihan terakhir, Qisarul Mufassal. Surat-surat pendek. Itu dari surat Ad-Duha ke bawah sampai An-Nas. Itu dibaca oleh Nabi di waktu maghrib. Ya, artinya kita berusaha menyesuaikan dengan tuntunan Nabi. Tetapi kalau kita belum bisa menyesuaikan dengan tuntunan Nabi, tidak masalah. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an bagi kita. Ya, misalnya ada di antara kaum muslimin belum bisa atau belum hafal surat-surat misalnya apa? Tiwalul Mufassal. Hanya hafal misalnya surat yang lain yang bukan kelompok tiwalul mufassal, tidak masalah. Tapi terus menerus kita belajar, ya, dengan belajar kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya kalau tadi al-waqi'ah, ya al-waqi'ah masuk ke dalam tiwalul mufassal, tidak masalah itu dibaca di waktu subuh. Allah alam bissawab. Dan tadi ada sedikit, kalau sudah diampuni dosa, apakah akan dikabulkan doanya? Iya, insya Allah, ya akan dikabulkan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari telunjuk kita diturunkan ketika kita akan bersamaan, bersalaman dengan salam ke kanan atau salam ke kiri. Iya, diturunkan. Ya, ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ke kanan kita turunkan. Ya, ketika kita salam ke kanan, kita turunkan telunjuk kita. Allah alam bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita berangkat umroh, haji tanpa mahram, bagaimana hukumnya? Berdosakah? Dan sebagian travel umroh sunnah yang ada membolehkan. Meski memang dengan SK apa SK? Karena ingin sekali segera berumrah selagi masih Allah beri umur, apalagi yang wajib merupakan jihad bagi wanita. Allah alam bisawab, ya, hukum asalnya harus ada mahram, ya. Harus ada mahram. Mahram itu tidak terbatas ayah, ya, tapi banyak, bisa anak, bisa paman, bisa saudara kandung, bisa kakek. Dicari dulu mahramnya. Kalau memang tidak ada mahramnya atau uangnya terbatas, ya, sebagian ulama, ya, dan itu adalah pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu diperbolehkan bergabung dengan sekelompok wanita menjaga kehormatannya, muslimah, ya, jadi ikut kelompok, tidak memisahkan diri. Itu diperbolehkan para sebagian ulama, walaupun dalam kondisi ada mahram, ada biaya, maka hendaknya tetap bersama mahram, ya. Kalau memang ada biaya lalu mahramnya pun ada, maka itu yang lebih utama, lebih selamat, lebih sempurna. Tapi kalau biayanya terbatas atau tidak ada mahramnya, ya, atau mahramnya tidak bisa menemani karena faktor tertentu, ya, sebagian ulama, dan itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i yang saya ketahui, itu diperbolehkan berangkat ditemani oleh bersama sekelompok wanita yang muslimah yang mereka menjaga kehormatannya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Ali. Ya Pak Ustaz, ada yang berpendapat haji itu tidak diwajibkan lagi. Haji tidak wajib. Karena masa tunggunya 2-30 tahun. Jadi yang sekarang yang diwajibkan itu umroh. Iya. Apa bisa, memang bisa demikian Pak Haji, Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Iya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tentunya haji tidak berubah hukumnya ya. Haji tetap wajib. Tetapi kewajibannya terkait dengan istita'ah. Terkait dengan kemampuan. Kemampuan itu terkait dengan banyak hal. Dia tidak hanya kaitan dengan finansial, tetapi kaitan dengan finansial, kaitan juga dengan fisik, kaitan juga dengan kendaraan, kaitan juga dengan keamanan, kaitan juga dengan kemungkinan sampai, ya kaitan bahkan para ulama mengkaitkannya dengan adanya kecukupan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Ada juga kaitan dengan nanti hutang yang dibayarkan. Ada juga kaitan dengan bahwa ketika berangkat haji, harga-harga di perjalanan itu ada air yang bisa dibeli dengan harga yang normal. Itu banyak sekali kaitannya. Ya. Artinya bahwasanya ketika kita mendapatkan kondisi hari ini, di mana antrian sampai 20, 25, 30 bahkan, itu Allah alam bisawab ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap saja haji adalah satu ibadah yang wajib dikerjakan. Ya. Tetapi ketika seseorang sudah sanggup ya, Kalau dulu ya, ketika belum terjadi antrian seperti sekarang, atau zaman dulu lah ya, kita katakan kapan kita punya uang, maka kita berangkat. Kalau sekarang tidak, harus menunggu 30 tahun misalnya. Ya maka selama proses menunggu 30 tahun itu, orang itu gak berdosa, walaupun dia gak berangkat. Tapi dia sudah mendaftar. Ya, misalnya usianya saat ini adalah berapa? Misalnya 30 tahun. Lalu dia mendaftar haji, dia akan diprediksi berangkat 20 tahun lagi saat usianya 50 tahun. Harusnya kan dia berangkat di usia 30 karena dia sudah sanggup secara finansial, sanggup secara fisik. Tetapi dalam kurun menunggu dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena ada istita'ah dalam makna yang lain. Apa itu istita'ah dalam makna yang lain? Yaitu satu kondisi yang baru di mana dia diwajibkan menunggu antrian selama 20 tahun. Dan itu tidak menjadikan dia berdosa, tidak melaksanakannya padahal sudah sanggup di usia 30. Semua kesanggupan telah ada pada dirinya, hanya saja masalahnya tinggal satu, dia harus menunggu 20 tahun. Apakah dia harus mendaftar? Tetap dia harus mendaftar. Ya, karena dia dianggap sudah istita'ah. Ya, masalah nanti apakah dia sampai di usia 50, sampai di usia 60, itu bukan lagi kaitan dengan ilmu makhluk. Itu kaitan dengan lauhul mahfuz, kaitan dengan ketentuan hukum yang ada di sisi Allah. Kita hanya bisa menjalankan hukum-hukum yang bersifat syariat. Saya sudah mampu misalnya, fisik sehat, finansial ada, ya sudah, bayar. Masalah nanti apakah akan sampai di usia 50, 60, 70, apakah itu bukan lagi ilmu kita. Itu bukan lagi urusan kita. Ya, itu tidak masuk pembahasan kita. Karena itu bukan wewenang kita. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dan di mana dia akan meninggal. Tapi kita dibebani syariat. Ya, Anda sudah wajib secara fisik, wajib secara finansial, ya sudah daftarkan. Ya mudah-mudahan penantian itu menjadi sebab keberkahan umur, disehatkan badan kita sehingga kita sampai pada waktu tersebut. Jadi tidak ada istilah berubah hukumnya, tetap saja wajib. Adapun kalau di dalam masa penantian jadwal haji dia ada rezeki untuk umrah, ya silahkan dia umrah, tidak masalah. Tidak disyaratkan harus haji dulu baru umrah. Boleh seseorang melaksanakan umrah kemudian walaupun dia belum pernah melaksanakan ibadah haji. Allah alam bissa. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Nana di Tasikmalaya. Dalam ibadah umrah ketika sudah niat ihram lantas lupa masih pakai celana. Ini sudah kita bahas kemarin. Sudah dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dimaksud ulil amri? Karena ada yayasan Islam menganggap bahwa yang dimaksud ulil amri pemimpin yayasan tersebut. Allah membisuam, kalau kita baca dalam tafsir ulil amri kata para ulama ada dua pengertian, ada pemimpin ya, yaitu amir, pemimpin kaum muslimin yang diangkat oleh kaum muslimin untuk mengurus urusan mereka. Ada juga yang mengartikan apa namanya? Ulil amri adalah para ulama. Ya, para ulama. Jadi dua pengertian itu. Dan saya tidak mengetahui ada penafsiran pimpinan yayasan misalnya atau pimpinan kelompok. Ini banyak ya, hati-hati ada kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin yang mereka menyimpang, ya mereka mengkafirkan kaum muslimin ketika tidak mau berbaiat kepada pimpinannya, itu ada. Ya yang apa namanya? Yang meyakini hanya yang berbaiat kepada imamnya saja yang dianggap muslim, di luar kelompoknya kafir. Tentunya ini adalah pemahaman takfiri, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang berbahaya, ya, dan ini sesat tentunya. Ini adalah pemahaman yang sesat, ya. Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan ba'lan? Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu dan ini jauh sekali pembahasannya. Kita sedang membahas haji lari ke pembahasan tafsir. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman kepada dia, menyukai apa ini? Menyukai. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang meski aku lakukan seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman kepada aku. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak menyakitinya. Pertanyaannya, bagaimana memahami hadis ini? Ya Allah Maha Rahim, ya Maha Rahim. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa mereka bukan karena Allah murka kepada mereka, ya bukan karena Allah hendak menghukum mereka, tetapi itulah ketentuan yang telah Allah gariskan di alam semesta ini, ya bahwa siapapun akan merasakan kematian dan masing-masing mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Rasul melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis, semuanya sama dosanya. Apakah hadis ini berlaku bagi riba dalam jual beli? Ya riba secara umum. Ya riba secara umum. Allah alam bissawab. Ini sudah, saya mau bertanya, apakah ayah kandung saya sudah berdosa besar jika sudah menjual tanah pribadinya yang sudah diserobot orang? Saya belum paham. Apakah ayah kandung saya sudah berdosa besar jika sudah menjual tanah pribadinya yang sudah diserobot orang? Bagaimana ini? Tanahnya diserobot lalu dijual. Maksudnya gimana? Ya kalau memang sudah diserobot bagaimana mau dijual? Ya saya belum paham pertanyaannya. Boleh. Itu sudah kita jawab pertanyaan itu. Sudah kita jawab di pertemuan yang lalu. Sugianto dari Serang. Yang saya tanyakan adakah apa hukumnya kita menyewa rumah kepada non-muslim? Tidak masalah. Itu perkara muamalah. Ya, perkara muamalah hukum asalnya mubah. Allah alam bissawab. Baik, para pemirsa Niaga TV, masih ada beberapa menit kita menantikan. Baik, dikatakan di sini bacaan doa dua kali sujud sahwi apakah sama seperti sujud sholat? Iya, sama seperti sholat sujud biasa. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bacaannya sama, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Atau masih ada, kita masih menunggu. Baik. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Baik. Baik, masih ada waktu beberapa menit sambil kita menunggu. Baik, mengetiknya jangan kelamaan, pemirsa Niaga TV. Kita menantikan. Baik, ini pertanyaan terakhir barangkali ya. Saya pernah mendengar, mana yang mana dulu ini? Untuk sujud sajadah berapa kali? Satu kali sujud sajadah itu. Satu kali, ya. Satu kali, bukan dua kali. Untuk pembezakan, Mas Warat. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Zakar, Mas Warat. Baik, Bapak. Silakan, Mas Zakar. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ini misalnya kita dalam sholat sir. Salat zuhur atau salat asar berjamaah. Baik. Kita sebagai makmum. Kita membaca doa iftitah. Doa iftitah. Kebetulan imamnya imam kita membaca doa iftitah nampaknya Ustaz. Baru pertanyaan kita membaca Fatihah, imam itu sudah ruku. Baik. Pertanyaannya Ustaz, apakah kita lanjutkan Fatihah kita atau kita langsung ruku? Kenapa tiang kita baru sedikit, Ustaz? Baru di awal. Baik. Ayah, mau penjelasan, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kata para ulama, kalau memang kita tahu itu imam tidak membaca iftitah, dia punya kebiasaan tidak membaca iftitah, dia cepat bacaannya, dia langsung ke Al-Fatihah, maka hendaknya kita sebagai makmum langsung membaca Al-Fatihah. Ya, jangan sampai gara-gara kita membaca iftitah yang merupakan sunnah dalam sholat, menjadikan kita lalai atau tidak sempat membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau waktunya lapang, kita tahu ini imam bacaannya panjang, ya silakan baca iftitah, baru baca Al-Fatihah. Ya, oleh karenanya dalam hadis Nabi berkata, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Lalu Nabi berkata, la taf'alu illa al-fatihah. Janganlah membaca apapun di belakang imam kecuali al-fatihah. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul fatihah. Oleh karenanya lebih baik ya, dalam sholat berjamaah, apalagi kita tahu itu imam punya kebiasaan tidak membaca iftitah, kita langsung membaca Al-Fatihah. Ya, karena iftitah dia sunnah, kalaupun tidak dibaca, dia tidak merusak atau tidak mengurangi sholat kita. Tetapi Al-Fatihah dia syarat. Oleh karenanya ketika kita tahu imam kita tidak baca iftitah, lalu kita malah baca iftitah ketika imam ruku, maka kita wajib melanjutkan bacaan Fatihah sesuai dengan kadar iftitah tadi. Ya, sesuai dengan kadar iftitah lanjutkan. Karena kita dianggap sudah salah. Salahnya apa? Yaitu kita malah membaca iftitah padahal kita tahu bahwa sang imam tersebut cepat sholatnya. Cepat dalam arti masih memenuhi syarat tumakninah misalnya ya. Kalau sudah tidak memenuhi syarat tumakninah, cepat misalnya ya, kita sudah mengikuti dia, kita tidak sempat menyempurnakan ruku dan sujud, ya lebih baik kita keluar. Karena syarat sahnya sholat, syarat rukun sholat bukan hanya ruku, tapi ruku dan tumakninah di dalamnya. Sujud dan tumakninah di dalamnya. Itu penting digarisbawahi. Tapi kalau kecepatan imam normal, hanya saja dia tidak membaca iftitah, dan kita menyadari hal itu, jangan kita baca iftitah, tapi langsung Fatihah. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa imam ini tidak baca iftitah, ya, maka ketika dia ruku, ya ketika dia ruku, lalu kita sempurnakan, kalau memang masih bisa dikejar, kita sempurnakan itu Al-Fatihah, tapi kalau kita khawatir, takut kehilangan rokaat karena tertinggal oleh imam, takut dia keburu bangkit dari ruku, maka ruku. Ya ruku, karena Nabi berkata, wa idza raka'a farka'u, apabila imammu ruku, maka ruku'lah. Allah alam bissawab. Lafaz salawat seperti yang biasa dibaca dalam salat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Ya seperti yang biasa kita baca dalam salat. Allah alam bissawab. Saya pernah mendengar kalau makmum salam ke kanan ketika imam sudah selesai salam ke kiri dulu. Enggak harus. Ketika imam salam ke kanan kita sudah boleh mengucapkan salam. Baik. Kalau bacaan salawat kita belum selesai, imam sudah salam, apakah kita salam? Enggak, selesaikan dulu salawatnya. Selesaikan dulu salawatnya, baru kita salam. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau kita minjem uang untuk acara tahlilan, dan kalau dia bayar minta langsung dimasukkan ke rekening kita? Apakah boleh kalau kita minjemin uang untuk acara tahlilan? Allah alam bisawab, kalau penanya sudah yakin bahwa acara itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan itu diyakini sebagai satu perkara yang baru, perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, tentunya kita dilarang ta'awun di dalam perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah alam bisawab, barangkali ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.